Ini penting saya utarakan, sehingga di Quran itu setiap orang baik itu disebutkan orang-orang baik itu siapa? Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa. Selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan ngikuti orang juga. Ulaika alladzina hadahum wa fa bihudahum muqtadi. Kenapa? Karena kita enggak bisa niru Allah, karena Allah itu enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Tentu enggak nikah. Sekarang orang tuh geger, manut guru-guru ra mesti bener. Sing marai kaidah nak guru ra mesti bener tuh kita. Kita setiap ngajar di Lirboyo di Sarang bilang selain Rasulullah Muhammad tuh tidak maksum. Jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai ra mesti bener. Tahu kita mulai kecil diajari selain nabi kok ra maksum. Dekne ro ilmu anyaran kok ngandani sing mulai bayi alim itu kan lucu. Kita mulai dulu tahu selain nabi itu tidak maksum. Kok malah dikandani kiai ndak mesti bener, kenapa diikutin? Dah tahu kalau kiai tidak mesti benar. Cuma kalau kiai tidak mesti benar, nak kue mesti rah benar. Lagi-lagi gerakan canggung melek kan gitu. Acara selanjutnya, orasi ilmiah dengan tema aktualisasi nilai-nilai Al-Quran di era milenial, yang akan disampaikan langsung oleh beliau, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Padanya beliau, disilakan. Ini gila arepe mulai kok takon acarane opo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi asma'in amma fa'tu. Semua keluarga Lirboyo, semua yang hadir yang saya hormati. Ini tadi saya diajari doa maksa Tuhan. Saya punya sanad yang mungkin lebih keren. Jadi ada seorang Arabi berdoa di Raudhah. Ya Allah, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka yang senang adalah kekasihmu. Jika engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan, mau nyenangkan kekasihmu apa musuhmu. Akhirnya ada hatif, ya sudah, soleh saja soleh. Doa kok gitu. Artinya kalau seseorang soleh yang suka siapa? Rasulullah. Rasulullah berstatus Habibullah. Ya Allah, kalau engkau jadikan aku orang soleh yang suka, kalau aku jadi orang fasik yang suka musuhmu. Terserah jenengan mau menyenangkan musuhmu apa menyenangkan kekasihmu. Ampun, terserah jenengan. Tentu pilihannya Allah menyenangkan. Itu saya ijazahkan ini. Semoga gak diterima. Covid. Jadi kalau di Ihya itu ada Kitabul Wujdi. Ada yang baca Al-Wajdi. Tinggal zaman mondok ngarokati apa enggak. Enggak tahu saya. Resiko mondok Lirboyo memang gitu. Kata Bambun itu harus semuanya diharokati. Tapi kata Mbah Mun, ini sarang, jangan harokati semua, jangan maknani semua. Kalau dalil di sini katanya kan apa itu al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Jadi ilmu itu ibarat hewan liar. Supaya enggak liar dicancang gitu. Mbah Mun ambek cancang kabeh ya ketekeken mati gitu. Jadi ini nah, saya ini kan dikatakan Gus Kafafi tadi cucu murid. Ini saya senang sekali karena memang saya jarang mau diundang pengajian umum. Karena diundang itu artinya kan makmur, diperintah ini sekaligus maklumat. Yang enggak merasa mbah guru, jangan ngundang saya. Itu kualat nanti karena saya berkali-kali bilang, hormat kiai itu wajib, ngatur kiai itu haram. Jadi aturan mainnya jelas, hormat kiai itu, seneng kiai wajib. Tapi kalau ngatur kiai, haram. Ngatur itu ya fatwa itu, fatwa ya. Begini, saya ini baru neliti, mungkin ini tahadus bin nikmat. Saya kali-kali rembukan sama, termasuk diantaranya sama Prof. Itu mau menjadikan manhajul Quran itu mudah. Di antara kitab yang pelajari serius, itu kitab Sajaratul Ma'arif. Nanti sebagian tak tinggal di sini, diajarkan Gus Rikza. Itu rencananya PSG, Pusat Studi Qurannya Pak Kures itu menerbitkan itu. Sementara ini sekarang di UI, Universitas Islam Indonesia, saya juga ngajar itu mudah menjadikan Quran itu pegangan, kalau di sini katanya mau dimilenialkan itu, milenial itu. Itu begini, misalnya begini, ini saya beri contoh. Jadi peristiwa-peristiwa khusus yang ada itu ditabrib secara umum. Ini saya nanti tidak guyon supaya apa Gus Rizza gak kelihatan kalah, karena kalau guyon-guyonan itu menang saya ini orang Pantura. Saya misoh saja ada dalilnya. Karena memang dalam tarikh-tarikh itu gitu. Ini Muhammad ponakan kamu, kata orang-orang kafir. Saffaha ahlamana wasabba alihatana. Semoga gak ada yang menerjemah wasabba alihatana. Kitab itu mudah sekali. Misalnya begini, saya beri sekian contoh. Mungkin 3-4. Babu nafil ibad bikullil bilad. Bab kalau seseorang itu harus manfaat di mana saja dia berdomisili. Terus beliau secara mudah bilang, Qala ta'ala hakian an Isa bin Maryam wa ja'alani mubarokan aynama kuntu. Saya adalah orang yang hidup di mana-mana itu membawa apa? Berkah. Terus beliau memberi judul secara umum, Babu nafil ibad bikullil bilad. Sehingga saya di Rembang, di Lirboyo atau di mana saja, etikanya satu, harus bermanfaat. Tidaknya manfaat kalau ada orang ingin menang, ya saya ngaku kalah lah. Kalau ada orang yang ingin saya diangkat jadi murid, ya oke saya jadi murid beliau. Enggak masalah. Karena bagian dari kesalian itu tawaduk. Pasti yang tawaduk jadi wali, karena man tawaduk arofa'ahu wa. Yang kumoluhur jadi guru, pasti tidak jadi wali. Terus ada bab yang sesuai dalam konteks Indonesia. Itu juga dibabkan umum, babu sadidzaro'e. Bab menutup pintu potensi-potensi yang enggak baik. Terus beliau mengutip qala ta'ala wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbuha adwam bighairi ilm. Jadi dulu para sahabat saking semangatnya berislam, itu saking semangatnya itu sering bilang jancuk lata, jancuk uzza. Jadi ini tidak jauh-jauh dari misoh karena memang cangkem elek tadi. Mereka tanya, lalu kalau Tuhan saya jancuk, bahayanya jancuk juga Tuhan kamu. Akhirnya Allah bilang gini, Muhammad, umatmu kandhani aja misoi bro, lo kurbane aku. Makanya terusannya ayat, faya subuwaha aduwam bikhiri ilah. Dan itu oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang dikenal sebagai Sultanul Awliya itu kan mudah sekali. Babu sadidzaro'e. Kalau kamu ingin Allah tidak dipisahi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Yang dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Terus mengutip sekian hadis. La yasubbur rajulu abahu. Dan riwayat la yal'anur rajulu abahu. Ada yang baca layal ani terserah lah, kalau nahiya layal an sopa'ar rojulu terserah. Pak khobar bimanal amri apa bacanya layal an itu bisa dipasul masail nanti itu. Jangan sampai seseorang itu misoi bapaknya. Kata para sahabat, wake faya subur rojul abahu. Mana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri. Terus kata Rasulullah, ya subbu abar rojuli faya subbu umar rojuli faya subbu ummah. Dia misoi bapaknya orang lain, kemudian dibalas bapaknya di. Ini penting saya utarakan, jadi mudah sekali. Terus dibabkan di bab umum itu, babu sadidzaro'e. Tiga peristiwa yang khususiyah ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum, dan Quran maupun hadis mengawal kita ila yaumil kiamah. Karena kita tidak kehilangan stok untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang kita kenal dia Tondul Ulama. Contoh ketiga ini yang paling penting, dan itu saya sering utarakan. Beliau bikin judul, La yutrakul khuli ajlil batil. Kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyak kebatilan. Uniknya apa? Beliau pakai dalil, saya yakin seorang Dr. Riza pun tidak terlintas kalau itu ada. Meskipun bikin rumus ijtihad tadi yang tidak ada kembarannya tadi. Karena ulama yang waras ya tidak ingin kembari rumus seperti itu. Memang tidak perlu dikembarin, apalagi dosen-dosen tribakti itu tidak suka. Ini padune ra kuat gaji kan gitu. Itu kan dalih ya, dalih supaya ngirit ya. Wes mulang gak arep-arep gaji barokah. Itu mesti kong kali kong sama bendara ya. Karena yayasan itu. Itu ada judul La yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu uniknya beliau hanya dalil Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman dalbeta wi'atamaro fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Sof dan Marwah itu hakikatnya adalah min syairillah, termasuk syiar-syiarnya Allah. Maka siapa yang haji maupun umroh, enggak apa-apa. Allah dalam bahasa kan itu enggak apa-apa. Fala junah enggak apa-apa. Terus saja tawaf di situ. Memang dalam bahasa Quran enggak bahasa sa'i, tapi pakai bahasa tawaf, ayat tawaf haji. Sayyidin bin Abdi Salam, di Sofa ini ada Isab, nama berhala. Di Marwah ada Na'ilah, juga nama berhala. Yang orang-orang jahiliyah dulu ini menyembah dua berhala ini. Karena ada berhala, mereka merasa risih kalau ibadah ritual tauhid di situ. Tapi kata Allah, teruskan saja kamu tawaf di situ atau sa'i di situ. Artinya apa? Kebenaran tetap diperintahkan meskipun ada kebatilan. Gampang sekali. Terus beliau bikin judul, La yutrakul haqqu li ajlil batil. Barang hak itu tidak boleh ditinggalkan karena barang batil. Saya di mana-mana, kalau boleh dikatakan fatwa, kalau ada orang mati karena narkoba atau karena mendem atau karena flu atau karena apa oplosan, itu kita sebagai kiai datang. Tidak harus kiai yang top-top kayak Gus Rizal, tidak. Salah satu kiai datang. Karena sekali kita tidak datang, mereka akan menciptakan tradisi baru dalam penguburan. As kiai ratekong, soleh-soleh ratekong, dipendem ala mereka. No, ambil diminumi arak. Sehingga kita datang ini karena apa? Sebetulnya demi melaksanakan syariat Islam, memperlakukan jenazah Musa kelola secara Islam. Meskipun mangkel, kita mangkel, wong mati kok oplosan. Atau mati karena gaji terlambat kan keren. Ini mati kok. Atau mati karena miskin telat apa? Ji kan keren, tirakat lah, kona'ah. Betul, ini mas-mas kalau yang mencintai babak gak kesampaian, syahid cinta itu juga syahid. Asal gak pernah lihat, gak pernah SMS. Ngempet tok itu kalau mati itu syahid. Tapi syaratnya enggak ngelihat, enggak nge-SMS, enggak WA, ya pokoknya seperti itu. Nah, ini yang saya utarakan. Saya pernah diundang salah satu acara akad nikah. Itu yang undang itu nanggap ketoprak. Gus, nanti ada ketoprak di rumah saya, tapi jangan enggak usah lihat itu. Tapi jam 9 ngakak, ya saya datang. Pas itu memang enggak ada witir, saya datang. Itu sudah ada biduannya banyak. Pas saya datang, pikiran saya tadi. Kalau kiai tidak menyaksikan akad nikah, nanti mereka bisa bikin cara akad dengan cara mereka sendiri. Yang difikih misalnya walimatul ursi itu kalau ada ikhtilatur rijal wan nisa haram hadir, itu gak pernah dilakukan oleh guru-guru. Tahu saya, Mbah Mun, bapak saya, guru-guru kita, meskipun ada ikhtilatur rijal wan nisa, mereka kalau ada walimatul ursi asal gak ada uzur itu datang. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Padahal jelas di Bajuri, di Anatut Thalibin, jika hunaka muharramun harumal, kalau Gus Rizal baca khurimal khudur atau harumal khudur, tidak tahu saya ini kan bisa karena saya santri sarang, jadi kalau baca dua kali harumal khudur atau khurimal khudur, tapi kalau yang santri sini mau tidak mau ya anut harokatnya guru tadi. Resikonya nurut tuh harus haruma apa khurima, kalau saya karena enggak dimaknani, jadi ya bingung. Maksudnya bingung milih saking banyaknya ilmu. Bukan bingung karena goblok, bukan. Ini penting saya utarakan. Jadi judul itu penting sekali. La yutrakul haqqu li ajlil. Toh keempat, babu talabil manzilah. Seorang yang terpercaya itu boleh cari pangkat di pemerintahan. Beliau dalilnya gampang sekali. Yusuf ketika merasa mampu mengendalikan ekonomi, ketahanan pangan zaman itu, beliau matur ke Aziz, penguasa Mesir, qala ja'alni ala khazainil. Bukan saya sebagai pengelola hasil bumi. Ini hafizun alim, saya ini orang terpercaya. Saya ini orang yang pinter. Maka ngaku pinter itu boleh asal pinter betul. Karena Nabi Yusuf bilang ini hafizun alim. Ini sudah 4, sampai berapa? 7. Dan nanti ilmunya habis. Jadi saya mohon nanti kitab itu saya tinggal 1. Tolong dipelajari teman-teman ya, apa ya, ada cara mudah. Dan kitab itu pernah dibaca Sayyidina Kiai Maimun di Sarang, bawa ke Jakarta saya diskusi, sekarang juga dalam proses diterjemah. Tapi saya mohon, ini yang enggak penting, terjemahnya itu enggak penting. Ini anak-anak Lirboyo kan bisa ngartikan sendiri, bukan sekedar terjemah, tapi ngartikan sendiri. Unik, cara memahami itu unik sekali, dan mudah. Jadi setiap jiwa khusus, itu diberi judul umum. Nah barokahnya judul umum ini, Quran itu menjadi ngawal kita ila yaumil kiam. Kalau itu kamu anggap ini peristiwa Yusuf, ini peristiwa Yakub, peristiwa Ibrahim, maka seakan-akan Quran itu tidak untuk kita. Ya tadi, misalnya wala tasubbul ladina dibabkan babu saddidz dzara'i. Semudah itu, segampang itu. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diterangkan wali yang takut dosa karena banyak perempuan cantik yang pakai celana pendek, banyak bulat, ya santai-santai di gunung makan rerumput. Ada wali yang kelasnya lebih tinggi. Ini ngapain uzlah? Kenapa? Meninggalkan dulu sama wali yang lebih senior. Kira-kira ya saya gus-gus rikaya gitu. Si wali yang lebih senior tadi, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubilnya, kamu tidak menghindari dosa, tapi malah parah. Ketika umat tidak kamu pimpin, artinya membiarkan dipimpin kelompok lah. Dan itu bisa orang ahli bid'ah, bisa orang kafir, bisa yang lebih menyesatkan. Jadi uzlah itu, ini pentingnya pembanding. Jadi gak apa-apa nanti setelah saya ngisi, saya gak apa-apa. Saya terlalu sakti untuk dikalahkan. Artinya muhibbin saya itu gak ngefek lah kalau saya diadili siapa? Besriksa. Gak ngefek. Jadi menurut saya, nanti tak ngadili saya kalau. Terus setelah itu selesai, saya tidak jawab lagi. Bagi latihan calon wali itu harus sabi wal kadzimina al ghaidha wal afina anin nas. Boleh nanti saya bilang sudah saya maafkan, wassalamualaikum, terus gitu. Terus contoh yang paling ekstrim gini Gus Rizal, ada contoh babu jawazin namimah limaslahatin. Boleh adu-adu. Adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain, nama maslahat. Itu contohnya unik sekali, saya ini bingung, masa ada namam atau namimah, kemudian ditoleransi. Terus beliau pakai dalil, wada arojulum min aqsal madinati yasa. Qala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabika liyaqtulu kafah innilaka minan nasihin. Musa, saya ini pegawai kerajaan Fir'aun, saya masuk perwira di kerajaan Fir'aun. Saya tahu rapat tadi malam itu memutuskan menangkap kamu untuk dibunuh. Maka kamu harus cepatnya keluar dari Mesir. Itu kan sebetulnya tipikalnya agak namimah. Dua-dua. Tapi limas lahatin. Itu mudah sekali kitab itu. Saya mohon anak-anak Tribakti yang mau mengkaji Quran ingin alim, pakai kitab itu. Saya jamin kalau khatam pasti alim. Khatam paham. Daripada sampean pakai metode usul fikih itu keruwetan. Karena selain judulnya sudah ruwet. Usul itu sudah ruwet. Dulu saya ngaji di Sarang itu, semua satu kelas itu semuanya dapat 4. Kecuali saya tidak dapat nilai, karena gurunya bingung biji. Tidak tahu bingungnya itu karena dianggap terlalu alim atau terlalu goblok, tidak tahu. Yang jelas usul fikih saya itu tidak ada nilainya. Begini, kalau dalam usul fikih kan begini. Ini agak menghormati pasca sarjana, jadi agak-agak ruwet. Biar kesannya itu ya intelek atau pinter lah. Gitu. Kalau guyon terus itu kan, sampean itu isane mau paham guyon. Gitu. Jadi gak ngregani orang seperti orang guyon terus itu. Tapi ini agak serius. Gini, misalnya saya sebagai kiai ngundang Zaid, kamu kesini. Saya jelas nyebut Zaid kesini, ada tamu. Sebetulnya saya ingin Zaid apa ingin cah dalam siapa asal bisa ngelayani tamu. Zaidun itu zikrul ba'di wa irodatil kul apa zikru Zaidin fi aini. Itu kan jadi perdebatan di ilmu usul fikih. Kalau Zaid gak ada, terus di situ ada pelayan yang bernama Bakar Umar gak datang, pasti kayaknya marah. Cek sombong ya santri, udang rano sing moro. Terus misalnya anak-anak bilang, Pak Yai Anda kan tadi manggil Zaid, gak manggil kita. Itu ono sing nyuguhi teh. Ora kudu Zaid, Bakar Umar ya kena. Bocah kok gobloknya gini. Menyebut aktor dalam Quran atau hadis itu yuradu syakhsun bi ainihi, apa itu bagian dari zikrul ba'dro datil. Sehingga semua peristiwa di Quran, entah itu nyebut Fir'aun berarti mewakili orang yang lacut, menyebut Musa mewakili orang baik, apa bagaimana? Dan itu di kitab usul fikih itu penjelasannya ruwet sekali. Sehingga mungkin misalnya begini, dalam satu kaidah usul fikih, hormati tamu yang datang ke saya, siapa saja. Setelah itu saya ralat, hormati Zaid jika datang bertamu ke saya. Dalam usul fikih itu potensi Zaid ini menjadi mukhassis, berarti siapa saja menjadi batal karena ditakhsis Zaid. Ada potensinya begini, siapa saja tetap berlaku, dan kiai menyebut Zaid adalah zikru ba'di afrodi dhalikal kulli, menyebut indu dari kuliah yang masuk. Jadi tetap hormati tamu siapa saja. Yang termasuk siapa saja adalah apa siapa saja tidak menjadi hukum karena terganti hanya khusus Zaid. Dan di perdebatan usul fikih. Jadi terlalu ruwet. Kalau di kitab tadi yang Sajaratul Ma'arif karangannya Izzuddin bin Abdus Salam, itu gampang sekali. Saya baca itu min awali hatta akhir itu tidak ada yang iskal. Gampang sekali, mudah sekali. Mungkin dikarang ahlinya dan dibaca oleh ahlinya. Jadi gampang sekali ini. Jadi semudah itu. Istidlal itu gampang sekali. Saya ulang lagi tadi, karena ditulis orang ahli dan dibaca oleh orang ahli. Tapi saya pasangkan kitab itu tuh mudah menyarankan begitu, karena begini. Sekarang itu banyak orang menafsirkan Quran karena hanya melihat terjemah atau dengar-dengar. Sementara kita yang gudangnya, kita ya semua lah santri, sarang, lirboyo semua, mau memulai. Andai kan kita mau memulai, maka kita akan tahu. Zikrus syek itu menjadi ta'yin, harus itu. Atau zikrus syek itu zikrul ba'di wa irodatil. Kita beri contoh masalah hukum fikih. Karena ini bidang saya dulu ketika muda sering makili Anwar taruh di Lirboyo. Dulu yang makili Lirboyo Gus Isom. Belum musuh saya dulu. Belum musuh saya dulu. Jadi kalau musuhi saya itu lambat sudah sufi, sudah agak ahli fikih, sudah pensiun, bukan karena sudah bodoh tapi sudah diurusi sing nom-nom gitu. Sudah makam saya sudah enggak ada itu sudah. Enggak tahu entah makam saya dari mana, enggak tahu saya. Misalnya begini saya beri contoh. Di antara yang enggak boleh dalam pernikahan adalah wa antajma'u bainal ukhtain. Menikahi mbaknya plus adiknya, fi nikahin wahid, tahta rajulin wahid. Boleh mempoligami mbak bersama adiknya. Kalau kita percaya zahirun nas, maka yang haram hanyalah wayoh atau berpoligami mbak dan adon. Itu bahaya kalau Anda memahami seperti itu. Zaman Rasulullah Sugeng ngendikan ditambahi satu tok sama Nabi. Wala benal mar'ati wa ammatiha, wala benal mar'ati wa kholatiha. Itu kalau orang Jawa kan satu, karena bulik dan budek, orang Jawa itu sama, dari bapak ya bulik, dari ibu juga bulik. Tapi kalau orang Arab bilang min jiatil ab disebut amma, min kan kholah. Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu dok. Juga gak boleh menikahi ponaan buliknya atau menikahi buliknya plus ponaannya. Kemudian oleh ulama fikih ditambahi satu kaidah. Dua perempuan yang kalau saja lau furido itu kalau saja diandekan yang satu lelaki tidak boleh nikah, maka orang ini tidak boleh dijam'ulkan tahta rojulin wahid. Berarti memasukkan siapa saja? Mbah dan cucunya. Perempuan dan buliknya, perempuan dan saudaranya. Artinya gini, andekan yang disebut Quran itu menjadi itu saja hukumnya, maka yang haram poligami hanya ngumpulkan mbak dan adiknya, karena Quran hanya bilang wa antajma'u bainal ukhtain. Tapi tentu itu kebodohan ngaji usul fikih. Kitab yang pantangannya orang banyak, ya pantangannya gurune bareng, jadi itu bukan pantangan muridnya saja, ya pantangan gurune bareng. Akhirnya apa? Itu kita analisis bahwa ini mimba bi dzikril ba'di wa iradatil kul. Mungkin ada ulama yang era Imam Syafi'i meredaksikan wa antajma'u bainal ukhtain ibaratun anil jam'i bainal mahramain. Apapun itu, tetap ukhtain di sini itu satu percontohan mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, entah karena saudara kandung atau bulik budek atau mbah sama cucu. Lalu pertanyaannya, kenapa Quran tidak menyebutkan mbah dan cucu? Kebayang enggak misalnya Gus Rikza nikah orang perempuan cantik umur 25 plus mbahnya umur 10 tahun? Mau membayangkan. Katanya enggak mau membayangkan. Artinya gini, orang waras itu tidak akan melakukan seperti itu, maka enggak perlu dilarang. Tapi nak rabi mbake suwe-suwe gedon jebule ayu adi, itu banyak. Terus dongano mbake mati itu banyak itu. Hingga yang potensi bahaya itu wa antas mau penal ukhten. Karena yang potensi nakal itu ya itu tadi. Rona mbake luwe ayu rabi adike, semoga kalau sedang keluarga orang lain ceraikanlah. Dungane mektone lho. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi ini serius tapi saya tetap rileks. Jadi mohon dipelajari lah usul fikih. Kalau usul fikih Anda kesulitan, pelajari saja kitab Sajarotul apa? Ma'arif. Nanti kitabnya saya titipkan tak siapa saja Pak. Insya Allah sampai ke sini. Sajarotul Ma'arif. Itu menurut saya kitab terbaik dalam mempermudah memahami Quran. Ya modelnya begitu. Misalnya tadi babu nafil ibad bikulil bilad, bab seorang hamba sebaiknya mana saja bermanfaat. Terus cerita tentang Nabi Isa wa ja'alani mubarokan ainamakun. Saya masih ingat baca kitab Supaya Pondok Lirboyo bangga bahwa cucu muridnya alim alama, jadi ini bagian dari itu. Putu muridnya we alim, bangunnya murid Lirboyo ra alim, putunya we alim kan gitu. Jadi kalau sama ndak alim dosa gede. Saya kata Gus Kafabi kan putu murid, putunya we alim, masuk muridnya gak alim. Awas nak kemana gak alim, sini-sini wong. Dia harus mengkaca, putunya we alim, apalagi apalagi anak epas. Jadi tadi sampai mana guys? Lupa ya. Iya justru. Mbak Isi ngayu. Tidak ada tadi. Tapi adiknya mati guys. Saya teruskan lagi ya. Jadi kalau saya masih ingat baca kitab Om karangannya Imam Syafi'i dalam tema yang mirip ini. Ketika beliau ditanya, boleh enggak seorang lelaki uzubah, tidak nikah? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andika sunnati faman rahiba an sunnati falaisa minni. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk, tapi kalau karena takdir dia enggak suka nikah atau enggak payu rabi ya enggak apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna Allah Ta'ala dzakara 'abdan shalihan wa wasafa bi annahu hasyur. Dia baca ayat wasayyidaw wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh, dan di antara hambanya yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Artinya tidak nikah itu bukan mengganggu kesalehan. Maka uzubah itu semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit itu salah gurunya apa salah muridnya? Ini cobalah di apa ya, saya memang ingin supaya Pondok Lirboyo itu mudah sekali paham Quran. Saya ini termasuk heran ya, kenapa saya yang ngomong tafsir itu menurut saya biasa saja semua. Tapi saya kata orang banyak itu sudah mufassir. Kenapa saya ngomong biasa saja? Karena ya tadi dengan perangkat-perangkat ilmu kayak usul fikih, kayak fikih sendiri termasuk kitab sajarah, memang memahami Quran itu gampang. Wong kafir saja bisa paham dulu. Umar ketika paham Quran itu belum Pondok Lirboyo. Masih kafir, gak pernah jadi mustahik, apalagi wakil rektor, gak pernah. Tapi ketika adiknya Fatimah baca Quran, Toha ma anzalna alikal qur'ana litashqa illa tazkirata limai, itu dia faham dan menjadi masuk Islam. Itu coba fahamnya itu sama ngajinya dulu mana? Dulu fahamnya, karena Quran itu muyassar, mudah. Pernah ada seorang ustadz yang mungkin kalau sekarang agak ekstrim lah. Sama enggak usah bilang cingkrang, enggak usah, pokoknya agak ekstrim. Kamu kok senengane nuduh orang itu. Sampai saya kadang ketularan, saya ini orang baik, enggak suka nuduh orang. Itu ada orang yang agak ekstrim itu, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin gitu. Inni nasihun laka, famusaddidun alaika, fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya ini orang baik-baik, ingin nasihati jenengan, cuma saya agak kasar. Musaddid itu agak kasar. Dalam bahasa Arab, musaddid siddah itu kasar. Kasar atau tegas, kasar lah. Dalam konteks ini maknanya kasar. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Mohon jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Ngendikan itu mudah sekali dan itu sangat Qur'ani. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut ya ustaz. Dan riwayat uskut ya jahil. Hei orang bodoh, kamu diam. Inna Allah Ta'ala ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu diam hei ustaz bodoh. Allah Ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika, faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya? Kitabnya mana? Kira-kira seperti itu. Akhirnya ustaz tadi, ternyata jenengan lebih alim, boten sios. Semudah itu orang memahami Quran. Inna wa ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Fa inna wa ta'ala ba'asa Musa, wa Musa tentu lebih mulia ketimbang ustaz ini. Ila man huwa syarrun minni. Saele-ele Harun Rasyid itu jelek Fir'aun. Musa yang rasul, yang orang sangat baik, terus ke orang yang sangat buruk yaitu Fir'aun. Itu saja beretika faqula lahu qaulal layyin. Harus sopan. Kayak apa? Saya bayangkan kayak apa? Bahagianya kita kalau melihat santri-santri ini memahami Quran seperti ini itu kan mudah. Mudah, enggak perlu doktor, bisa, enggak perlu. Bisa, maksudnya bisa ya, maksudnya bisa. Enggak perlu dapat honoris causa dari apa tadi? Profesor cangkem elek tadi. Di karena Quran itu dalil, kata Ibnu Abbas, Al-Quran dalil. Dalil itu mudah ditaklukkan, dibawa kemana saja itu. Ini yang terakhir, khasnya NU itu wasilah, ini terakhir, nanti setelah ini selesai. Tapi saya mohon MC atau moderator atau siapalah, ngasih waktu untuk bully saya. Dan saya jamin tidak tak bales. Tidak tak bales dan saya latihan legowo. Legowo tadi, walafina, anin. Itu Kata Rasulullah kan gitu, orang yang meninggalkan debat padahal dia benar, bana wau betan firbat dia janda. Jadi sudah saya ingin masuk surga lah, tidak usah repot-repot berdebat. Pastilah misalnya Gus Kafabi niru Mbah Makhros atau Mbah Mun niru Mbah Karim niru Mbah Khalil Bangkalan sampai guru-gurunya. Nah, zuryatam ba'duha min ba'd. Saya juga alhamdulillah kemarin bulan yang lalu Pak Said itu nyari nasabnya di Kudus. Kebetulan beliau sudah dengar-dengar kalau saudaranya Mbah Sahal. Mbah Sahal itu sepunya Mbah Sahal, nyari-nyari ketemu. Ketemu beliau senang sekali. Cuma terakhir tanya saya, "Gus, saya dengan kamu tua mana?" "Tua saya, buyut kamu adik buyut saya," kata saya. Nyai Fadila itu saudaranya buyut saya, Mbah Maksum. Yang di Pondok Damaran, saya sampai sekarang masih ngajar di Pondok Damaran, belakangnya Masjid Menoro itu. Mbah Mun pernah cerita gini, orang itu banyak yang anti wasilah. Wasilah itu ya niru guru, gurunya guru. Langsung niru Kanjeng Nabi atau langsung niru pangeran. Itu Mbah Mun, saya masih ingat betul dalilnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah ngikuti orang-orang yang telah engkau binikmat. Kenapa Allah tidak ngendikan sirotoka jalan kamu, jalan engkau? Allah itu tidak makan. Bagaimana cara kita niru Allah makan? Wong Allah tidak makan. Allah tidak tidur. Bagaimana kita niru Allah tidur? Fa inna Allaha la ya'kulu wa la yanam wa la yasrab. Niru itu ya orang, kata Bamun, karena manusia itu hadis, Allah itu qadim. Jadi tidak ada hubungannya barang hadis dan barang qadim. Sehingga kalau ingin niru, ya niru manusia. Manusia itu siapa? Ya tentu masternya Rasulullah. Tapi kan walau lal ulama lama arafnal anbiya. Tanpa ulama kita tidak tahu Nabi melakukan apa. Karena ini butuh sanad. Masyur itu. Walau la murabbi lama arafna rabbi. Tanpa murabbi kita tidak tahu rabbi. Nah, ini penting saya utarakan. Sehingga di Quran, itu setiap orang baik itu disebutkan orang-orang baik itu siapa? Ula'ika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina min zuriyati adam wa mimman hamalna ma'anuh. Wa min dzurriyyati ibrahima wa israila wa mimman hadaina wa istabaina. Selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan ngikuti orang juga. Ulaikal ladzina hadahum wa fa bihudahum muqtadi. Kenapa? Karena kita enggak bisa niru Allah, karena Allah itu enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Tentu enggak nikah. Sekarang orang tuh geger, manut guru-guru ra mesti bener. Sing marai kaidah nak guru ra mesti bener itu kita. Kita setiap ngajar di Lirboyo di Sarang bilang selain Rasulullah Muhammad itu tidak maksum. Jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai ora mesti bener. Tahu kita mulai kecil diajarin selain Nabi kok ora maksum. Dekne ora ilmu anyaran kok ngandani sing mulai bayi alim itu kan lucu. Kita mulai dulu tahu selain Nabi itu tidak maksum. Kok malah dikandani kiai tidak mesti bener, kenapa diikutin? Dah tahu kalau kiai tidak mesti bener. Cuma kalau kiai tidak mesti bener nak kowe mesti ra bener. Lagi-lagi gerakan cangkemelek kan gitu. Kalau kiai itu hanya mungkin tidak benar. Kalau kamu mesti tidak. Ini penting saya utarakan. Sehingga mudah sekali. Apa dalilnya wasilah? Ya kita jawab saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Semudah itu Quran dipahami ahlinya. Tapi sekarang kok memahami Quran jadi sulit? Saya menjadi tidak tahu. Ya seperti tadi, Izzuddin bin Adi Salam itu banyak dalil. La yutrokul haqqu li ajlil batil. Itu contohnya itu hanya inna sofa wal marwata min Syair. Ketika Sofa dan Marwah belum steril dari berhala-berhala itu. Ketika Ka'bah belum steril dari berhala-berhala itu. Nabi tetap tawaf di Ka'bah. Kemudian itu disimpulkan. La yutrokul haqqu li ajlil batil. Segampang itu agama. Tapi kenapa menjadi sulit? Jadi saya mohon-mohon sekali. Karena kitab itu sedang dikaji di SK Pusat saya. Dulu Sayyidina Maimun pernah baca juga. Sekarang di UII yang ngajar saya. Saya ingin, dan itu diajarkan, apa ditulis lah. Oleh ulama sing ma'ruf, bahkan gelarnya Sultanul dalam kasufnya Sayyid Abil Hasan Asyadzili. Dalam kasuf beliau, beliau mengatakan, saya pas kasuf dengar satu suara, satu hatif, ya Ali, ma'ala wajil ardi, tidak ada di muka bumi ini kajian fikih sing abha, yang lebih bersinar, yang lebih moncer ketimbang kajian Izzuddin. Dan saya tidak, dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Mundhiri yang ngarang At-Targhib At-Targhib itu era Sayyid Fa Abil Hasan Asyadzili. Dan tidak ada kajian ilmu hakikat sing abha min majlisika. Dan alhamdulillah kita punya kitab itu Qawaidul Ahkam Syajaratul Ma'arif Izzuddin bin Abdis Salam. Juga kita punya Abdul Azim Al-Mundhiri karena kita pakai At-Targhib apa? At-Targhib itu mukhtasarnya Muslim juga. Dan tentu kita juga punya Tan Asyadzili karena kita rata-rata ngaji hikam, kita tahu hikam adalah muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Dan beliau adalah muridnya Abdul Hasan apa? Asyadzili. Sehingga kita insya Allah ngalami zuriyatam ba'duha mimpat. Baik zuriyah nasabiyah maupun zuriyah sababiyah. Kayak saya tadi dikatakan Gus Kawabi, putu Lirboyo. Karena Mbah Mun ngaji di Lirboyo. Dan saya bangga, karena bisa mbuli jenengan semua, nak putu newe alim maupun meneh anake. Pun sepakat, nak putu newe alim maupun meneh anake. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau diucapkan terima kasih.